Kejahatan adalah satu kata yang paling tidak kita sukai. Kejahatan memakan korban yang tak terbilang, selalu meninggalkan sisa cerita yang menyakitkan. Awas, ketika sesamamu duduk bersamamu dalam rasa percaya, tidak ada curiga, jangan sampai engkau memikirkan kejahatan atas mereka. Itulah gambar kengerian dari sebuah nilai kehidupan. Orang tak bercuriga, tak berburuk sangka, duduk makan bersama, bagaimana mungkin ada satu orang lain merancang kejahatan dan kemudian menyakiti yang lainnya. Camkan dan pikirkanlah, supaya di dalam tiap langkahmu engkau memperhitungkan apa yang harus kau kerjakan, sehingga tidak ada satu tindakan salah kejahatan yang kau lakukan. Kejahatan yang mengerikan adalah menjahati orang yang sama sekali tidak curiga duduk di samping kita. Pikirkan tiap tindakan, hargai tiap hubungan supaya panjang kenyamanan dalam kehidupan. Karena itu akan menolong kita dalam tiap langkah-langkah kita. Jadilah bijak dalam hidup dengan bisa tahu memahami hari-hari kita. Jangan berbuat kejahatan di antara kawan yang tak bercuriga pada kita. Bahkan ketika ada banyak rekan berburuk sangka, bukan kejahatan yang kau pikirkan, tapi bagaimana mengubahnya menjadi kebaikan. Bukankah itu sangat indah? Dan itu akan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Karena pada akhirnya engkaulah yang bahagia, mendapatkan nilai-nilai luar biasa, hati yang nyaman, hati yang tenang. Siapa yang tak menginginkannya? Hanya orang bodoh saja. Tapi orang bijak merindukannya dan terus mencarinya.